warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa amman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pendengar Radio Hang yang berbahagia, seandainya kita ingin membeli sebuah mobil, ternyata mobil yang akan kita beli tersebut mobil bukan mobil baru gitu ya, ternyata ada kerusakan-kerusakan yang kita sendiri tidak tahu. Ternyata sebelum beli itu ada seorang yang memberitahu bahwa mobil yang demikian, mobil tersebut adalah ada kekurangannya, ada cacatnya dan lain sebagainya, maka kita akan berterima kasih kepadanya. Atau permisalan yang lain, ketika kita naik di kendaraan umum misalnya, kemudian hampir saja dompet kita ada yang mencopet, kemudian ada yang memberitahu kepada kita, kemudian kita bisa menjaga dompet kita, kita pun berterima kasih. Begitu juga apabila terjadi satu kebakaran, mudah-mudahan tidak terjadi, ada yang membantu. Orang juga tuan rumah itu pasti akan berterima kasih ketika orang-orang membantu kesulitan-kesulitan yang dia hadapi atau kesusahan-kesusahan yang sedang dialaminya. Maka tentu ketika ada seseorang yang memberikan nasihat tentang untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, maka sudah semestinya dan lebih semestinya lagi untuk senang dan berterima kasih kepada orang yang menyampaikan nasihat, karena nasihat itu sebagai suatu kewajiban kita bersama, kewajiban agar kita terhindar dari orang-orang yang merugi, tidak termasuk, tidak tergolong orang-orang yang merugi. Maka dalam kesempatan ini pun, dalam rangka untuk tawasau bilhaq wa tawasau bisober, saya akan menyampaikan beberapa pesan-pesan, nasihat-nasihat, khususnya untuk para karyawan, para pegawai, para pekerja, khususnya untuk pegawai, tapi juga secara umum, maka bisa juga bermanfaat untuk siapapun. Yang pertama, hendaklah kita niatkan bahwasannya ketika kita bekerja itu dalam rangka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan kita untuk beribadah. Mencari nafkah untuk keluarga itu merupakan suatu kewajiban dan sebagai salah satu bentuk ibadah yang Allah perintahkan kita untuk beribadah. Tentu kita juga banyaklah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah mengaruniakan kepada kita rizki yang halal, yang baik, dan yang barokah. Sering kita dengar di antara doa-doa yang dipanjatkan oleh setiap kita, misalnya kita minta Allahumma rizukna rizqan halalan tayyiban mubarakan wasi'an. Ya Allah, berilah kepada kami rizki yang halal, yang baik, yang barokah, dan yang luas. Atau juga doa yang diajarkan oleh Nabi SAW, Allahumma rzuqni, Allahumma qanni'ni bima razaqtani, wa barik li fihi, wa khluf ala kulli ghaibatin li bi khair. Ya Allah, jadikanlah aku merasa qana'ah, merasa cukup terhadap apa yang telah Engkau rizkikan kepadaku, dan berikan keberkahan kepadaku di dalamnya, serta gantikanlah bagiku semua yang hilang dariku dengan yang lebih baik. Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim. Juga doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, kesucian diri dan kekayaan. Kekayaan yang didasari atas ketakwaan. Kemudian hadis kemudian ada lagi hadis yang doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Yang artinya, ya Allah, aku mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amalan yang diterima. Juga ada doa lagi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kfini bihalalik an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Ya Allah, cukupilah aku dengan rizkimu yang halal sehingga terhindar dari yang haram. Cukupilah aku dengan karuniamu hingga aku tidak minta kepada selainmu. Ini di antara doa-doa yang selalu kita panjatkan, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan kepada kita rizki yang halal. Sebagian dari kaum muslimin ketika memulai akan bekerja atau ketika akan merantau pergi ke satu tempat lain karena mungkin di tempat tinggal dia asalnya belum dia mendapatkan kelapangan rizki, maka dia berusaha untuk mencari karunia Allah subhanahu wa ta'ala di bumi Allah yang luas ini. Sebagian dari saudara-saudara kita, mereka mendatangi dukun atau bomo misalnya, minta diberi susuk misalnya, seperti untuk pengasih, supaya orang yang melihatnya nanti menjadi sayang sama dia, supaya dia bisa naik jabatan dan seterusnya. Hal-hal yang demikian itu bertentangan dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah SAW dalam sabdanya, man ata arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun atau tukang ramal dan dia membenarkannya, maka dia telah kufur atas apa yang diajarkan, apa yang diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Janganlah sampai kita merusak tauhid kita, merusak keimanan kita dengan pergi ke dukun dan meminta hal-hal yang demikian. Kita harus bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa hanya Allah saja pemberi rizki. Dan selama kita yakin hubungan kita diperbaiki benar-benar, maka insya Allah Allah akan mudahkan urusan kita dengan manusia. Jangan dengan hal-hal yang menyangkut kesyirikan, dengan jimat-jimat dan lain sebagainya. Nabi SAW juga bersabda, innar ruqa wa tamaima wa tiwalata syirk. Sesungguhnya mantra-mantra, jampi-jampi yang bukan dari Al-Quran dan Sunnah yang mengandung unsur kesyirikan, kemudian juga jimat-jimat dan pelet, maka itu semuanya adalah syirik. Maka saya sampaikan, kita harus tawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya memperbaiki hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah akan memberikan jalan keluar dan akan memberi rizki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Jangan kita berhilah dengan mengatakan ini hanya sekedar syarat saja, saya yakin hanya Allah saja pemberi rizki, tapi ini syarat tapi yang bertentangan dengan ajaran Islam yang dilarang, maka tentu tidak boleh kita ikuti. Ada sebuah nasihat yang sangat berharga dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Beliau mengatakan, salasu kalimatin kana yaktubiha ba'dus salaf ila ba'd. Ada tiga hal yang sebagian orang-orang dahulu suka memberikan wasiat, menulis kepada saudaranya, kepada temannya, wasiat-wasiat ini. Yang pertama, man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatahu. Barang siapa yang memperbaiki batinnya, memperbaiki hatinya, maka Allah akan memperbaiki alaniyahnya, hal-hal yang lahirnya, hal-hal yang zahir Allah akan perbaiki. InsyaAllah menjadi sehat badannya, barakah, kemudian juga lahir hal-hal yang lahiriah lainnya akan diperbaiki insyaAllah. Termasuk juga dari masalah insyaAllah, masalah ekonomi, masalah keuangan. Kemudian juga, wa man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallah ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, niscaya Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan manusia. InsyaAllah majikan, atasan kita akan berbuat baik kepada kita. Selama kitanya dekat kepada Allah, berbuat baik kepada Allah, Allah timbulkan nanti di hati orang-orang itu rasa cinta kepada orang tersebut. Waman amila li akhiratihi kafahullahu ma'unata dunyahu. Yang ketiga, barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, maka Allah akan berikan kecukupan kepada dia dari kebutuhan-kebutuhan dunianya. Ya. Kemudian tadi sudah ya tentang doa. Terus kemudian hati-hati jangan sampai terjerumus ke dalam kesyirikan ketika mendatangi dukun atau tukang ramal dan lain sebagainya. Apabila masih ada di antara kita yang memiliki hal-hal yang tersebut, maka hendaklah kita bakar hal tersebut, jimat-jimat dan lain sebagainya. Kita hanya yakin bahwa hanya Allah saja yang melindungi kita, hanya Allah saja yang bisa memberikan manfaat dan yang menghindarkan diri kita dari mudarat. Kemudian nasihat yang lainnya, hendaklah juga para pekerja ketika berada di satu lingkungan yang baru, di satu kantor yang baru, perusahaan yang baru, pabrik yang baru, tempat tinggal juga barangkali tempat tinggal yang baru karena baru merantau misalnya, maka hendaklah dia juga berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Kita harus belajar apa adat istiadat mereka, mungkin berbeda dengan tempat kita tinggal. Hal-hal yang menurut kita ucapan kini adalah hal yang biasa, tapi mungkin menurut di tempat lain itu adalah hal yang sangat kurang baik sekali, menyinggung perasaan mereka, perlu pelajari. Kemudian juga beradaptasi untuk mengetahui tabiat-tabiat karakter orang-orang yang ada, yang selalu berinteraksi dengan kita, baik atasan kita, teman sekerja, itu pun harus kita pelajari. Syekh Mahmud Al-Masri, salah seorang ulama dari Mesir, mengatakan bahwasannya kita ini harus punya, memiliki kunci hati manusia. Kullu bab lahu miftah. Setiap pintu itu memiliki kunci. Wal miftah al-munasib li fathi qulubin nas huwa ma'rifah taba'ihim. Kunci yang cocok untuk membuka pintu hati manusia adalah mengetahui tabiat-tabiat manusia. Setiap manusia berbeda tabiatnya, karakternya berbeda. Kita perlu mengetahui karakter, kemudian supaya kita bisa memahami mereka. Jangan menuntut mereka yang memahami kita. Ketika kita baru bekerja, jangan banyak menuntut terlebih dahulu. Lakukan yang terbaik, insya Allah mereka juga mudah-mudahan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Ini mengetahui kunci, yaitu dengan mengetahui tabiat mereka, itu penting. Dalam hal apapun, bukan hanya dalam masalah pekerjaan saja. Ketika kita ingin mendamaikan antara seorang ayah dengan anak misalnya. Seorang ayah yang marah sekali dengan anaknya, yang menurut dia sudah terlalu kelewatan, bahkan sampai diusir dari rumahnya. Ada seorang yang ingin menengahi. Maka ketika dia berbicara dengan ayahnya, dilihat ayahnya bagaimana tipenya. Kalau ayahnya itu orang yang hatinya lembut, diingatkan bahwasanya kamu enak di rumah, bisa makan, mungkin anak kamu itu sedang kelaparan sekarang, kamu bisa tidur nyenyak, tapi gak tahu anak kamu tidur di mana, apakah di kolong jembatan atau apa, supaya hatinya terenyuh, supaya dia bisa juga bisa bersikap lunak dan mau menerima anaknya kembali. Atau kalau ayahnya itu orang yang bakhil, yang pelit, mungkin kita mengatakan bahwasanya itu anak kamu sekarang di luar, kalau sampai dia berbuat sesuatu yang tidak baik, bisa masuk kantor polisi, berat nanti kamu urusannya, merugikan orang lain, harus membayar lagi nanti kamu, banyak biaya yang harus kamu keluarkan. Itu bisa menjadikan orang tua juga bisa segera mau berpikir ulang untuk bisa menerima anaknya, dan tentu dengan nego-nego dan memberikan nasihat juga kepada anaknya yang tepat. Termasuk juga seorang pekerja yang ingin mengambil cuti misalnya, atau izin beberapa hari, ada urusan keluarga, pernikahan saudaranya, tapi kita tahu bahwa majikannya atau atasannya itu sangat disiplin sekali dan tidak begitu perhatian dalam masalah-masalah yang sifatnya sosial dan lain sebagainya. Dia inginnya profesionalisme, ataupun dia katakan bahwasanya harus produktivitas misalnya. Maka kalau kita mengatakan saya izin, ada kepentingan keluarga, ada pernikahan dan lain sebagainya, tidak diizinkan. Tapi ketika kita tahu hal yang demikian, kita katakan, saya ini perlu istirahat beberapa hari, kebetulan ada urusan keluarga, tapi juga dalam rangka supaya saya ini bisa kembali nanti setelah 3 hari itu bisa bekerja lebih giat lagi. Karena saya sekarang sudah bekerja sekian lama, sudah mulai timbul rasa jenuh. Maka perlu, barangkali perlu untuk lebih menyemangati, saya butuh waktu untuk istirahat beberapa hari. Tentu dengan kata-kata yang demikian akan membuat atasan itu berpikir bahwasanya hal ini memang baik dan mudah untuk bisa mendapatkan izin misalkan. Itu hanya beberapa sekedar contoh, intinya kita berusaha untuk memahami mereka dan tidak menuntut mereka memahami kita. Kemudian nasihat berikutnya juga, hendaklah kepada setiap kita dan khususnya para karyawan juga, hendaklah memiliki sifat sabar. Hidup adalah perjuangan. Pasti kita akan dapatkan masalah-masalah dalam tempat pekerjaan kita tersebut. Maka hendaklah kita berusaha sabar. Ya. Sabar tentu keutamaannya sangat besar dan sudah pernah saya sampaikan dalam ceramah tentang sikap muslim menghadapi musibah gitu ya. Ini. Apakah kadang atasan kita yang cerewet, yang suka marah-marah dan lain sebagainya, maka kita perlu sabar. Ini. Bukan berarti hanya diam saja, tapi kita juga berusaha memperbaiki kesalahan-kesalahan dari atasan atau teman, tapi dengan tentu dengan cara-cara yang bijaksana. Ini penting, jangan sampai ketika ada hal-hal yang menyakitkan kita, kemudian menjadikan kita putus asa, menjadikan kita terpuruk misalnya, tidak bergairah, jangan. Tapi justru jadikan hal-hal yang tidak mengenakan kita itu sebagai cambuk untuk kita bangkit. Ada suatu kisah nyata, seorang pekerja kasar lulusan SD di satu perusahaan minyak di Arab Saudi. Dia bekerja, ketika di tengah terik panas dia merasa haus, dia masuk ke ruang para insinyur, ruangan yang ber-AC. Dia mau ambil air minum di situ, mau minum dari dispenser. Ternyata dia dibentak, dimarahi oleh seorang insinyur asal Amerika. Hai pekerja kasar, kamu jangan masuk, jangan minum di sini. Ini khusus minuman ini untuk para insinyur saja. Keluar. Ini. Pekerja itu pun akhirnya pulang tanpa berkata apa-apa. Tapi di sepanjang perjalanan pulang, dia terus berpikir bagaimana caranya agar dia dapat menjadi seorang insinyur. Seperti orang Amerika yang bersikap kasar tadi kepadanya. Akhirnya, sejak itu akhirnya dia membulatkan tekadnya untuk mencapai impiannya menjadi insinyur. Dia bertawakal kepada Allah. Dia tetap di pagi hari, di siang hari dia bekerja di perusahaan, tapi sore harinya dia sekolah malam, mengejar paket. Teman-temannya mengejek dia, "Untuk apa kamu sekolah tinggi-tinggi? Sudah enak main sama kami saja, bermajelis, minum kopi, minum teh, main kartu, main catur dan lain sebagainya." Tapi dia tidak terpengaruh dengan rayuan-rayuan dan ajakan cemoohan dari teman-temannya. Dia tetap belajar sampai lulus SMP, sampai lulus SMA. Ternyata dia pandai dan cerdas, sehingga perusahaan mengirimkan ke Amerika untuk ambil S1, jurusan perminyakan, sampai selesai S2. Kemudian dia pulang lagi ke perusahaan tersebut, karirnya mulai meningkat. Sampai jadi wakil perusahaan minyak seluruh Arab Saudi. Dan di tempat dia bekerja tadi, yang orang Amerika tadi atasannya, sekarang jadi bawahannya. Suatu hari orang Amerika itu ingin ambil cuti. Ternyata izin cuti bagi seluruh pekerja hanya dapat dikeluarkan oleh wakil direktur, yang dulunya mantan pekerja atau mantan bawahannya, yang pernah dicaci maki oleh insinyur tadi. Maka sambil menahan perasaan malu yang luar biasa, insinyur itu menghadap wakil direktur dan berkata, "Saya sengaja menghadap Bapak karena saat ini saya ingin memohon cuti. Saya harap Bapak tidak mengait-ngaitkan urusan ini dengan peristiwa yang dulu pernah terjadi antara kita di dekat tempat air minum." Sang wakil direktur menjawab dengan sikap santun, "Justru saya ingin berterima kasih kepada Anda karena Anda telah melarang saya minum waktu itu." "Ya, saya saat saat Anda bersikap kasar kepada saya, tapi justru Andalah setelah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi sebab bagi saya untuk dapat meraih apa yang saat ini saya miliki. Dia tidak marah, dia tidak dendam, malah berterima kasih. Ini. Jadi subhanallah, terkadang ada peristiwa-peristiwa yang menyakitkan kita, tapi jadi cambuk untuk kebangkitan kita. Dan tentunya bagi para atasan juga, bersikaplah yang baik kepada bawahan. Bersikaplah yang ramah, bijaksana. Supaya juga, pertama itu sebagai satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga banyak kemaslahatan-kemaslahatan yang bisa dipetik. Jangan sekali-kali berbuat zalim kepada bawahan. Baik pemilik perusahaan ataupun atasan, jangan sekali-kali berbuat zalim. Termasuk juga karyawan, jangan berbuat zalim juga kepada atasan. Berbuat zalim kepada pemilik perusahaan, merusak dan lain sebagainya, bersikap hal-hal yang tidak baik, merugikan. Setiap masalah bisa diselesaikan dengan cara-cara yang baik. Tentang bahayanya zalim, tentu kita juga pernah mendengar ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW. Di antaranya Nabi SAW bersabda, "Adzulm zulumat yaumal qiyamah." Kezaliman itu kegelapan di hari kiamat. Jangan kita menyangka, oh banyak orang yang berbuat zalim tidak dibalas oleh Allah di dunia. Padahal sesungguhnya banyak dari orang yang berbuat zalim itu dibalas sesungguhnya di dunia. Tapi kadang kita tidak merasakan. Dan seandainya luput dari pembalasan Allah Subhanahu wa taala di dunia misalnya. Kita lihat orang-orang yang bersikap diktator dan lain sebagainya, misalnya sampai meninggalnya tidak diberi hukuman yang sepantasnya. Padahal banyak berbuat zalim misalnya. Bukan berarti dia tidak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apalagi di akhirat, tentu pasti akan diberi balasan yang setimpal. Di dunia saja akan dapat balasan. Cuman saja manusia tadi tidak merasa. Dianggap yang namanya balasan di dunia itu harus dalam bentuk orang itu jadi sakit, harus kecelakaan, harus bangkrut hartanya. Tidak. Bentuk balasan dari Allah Subhanahu wa taala terkadang bukan hal-hal yang demikian. Ada seorang yang sering berbuat maksiat, dia dengan sombongnya mengatakan, "Ya, aku sudah banyak bermaksiat kepadamu ya Allah, tapi kenapa engkau belum hukum aku?" Padahal sebenarnya dia itu dihukum. Di antaranya ketika dia sudah tidak peka perasaannya lagi. Ketika berbuat maksiat, dia tidak merasa sakit dan tidak merasa menyesal, tidak merasa berdosa. Itu sebenarnya bentuk hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Malah dia bersenang-senang dengan maksiat tersebut. Ini juga salah satu bentuk hukuman yang sangat dahsyat sekali. Hatinya sudah tidak peka lagi. Wallahu a'lam. Semoga Allah lindungi kita dari hal-hal yang demikian. Kemudian hendaklah para karyawan, para pekerja menjaga amanat. Menjaga amanat. Banyak dari ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang amanat, diantaranya di surat An-Nisa ayat 58, surat Al-Anfal ayat 27, surat Al-Ahzab ayat 72, dan juga surat Al-Mu'minun ayat 8. Ketika sebelumnya di surat Al-Mu'minun, Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun." Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman, sukses orang-orang yang beriman itu. Di antaranya, "Walladzina hum li'amanatihim wa ahdihim ra'un." Orang-orang yang menjaga amanatnya, menunaikan amanat dan menjaga janjinya. Ini sikap atau sifat orang yang beriman. Amanat ini penting. Jangan kita bersikap khianat. Apapun bentuknya perlu kita pelajari kembali. Ketika membeli suatu barang, jangan menaikkan harganya di notanya misalnya, diminta supaya dilebihkan. Jangan sampai demikian. Amanat juga menjaga misalnya air di tempat-tempat kita bekerja sudah tidak dipakai, dimatikan, lampu listrik dan lain sebagainya. Menjaga, memelihara peralatan-peralatan, jangan sampai kita merusaknya dan seterusnya. Termasuk juga amanat dalam hal waktu. Syekh Abdul Malik Al-Qasim berkata, ketahuilah wahai saudaraku yang tercinta, bahwa Anda akan dimintai pertanggungjawaban atas jam kerja Anda jika Anda melalaikannya. Sebagaimana yang kita jumpai pada beberapa orang, seperti untuk membaca koran, ngobrol dengan rekan kerja, menggunakan telepon, untuk kepentingan pribadi, datang terlambat dan pulang lebih awal, atau tidak ikhlas dalam melakukan tugas. Bahkan membaca Al-Quran dalam kerjaan, padahal seharusnya dia melakukan tugas-tugas yang harusnya. Bukan berarti di sini tidak boleh. Tapi, tidaklah kita membaca Al-Quran di luar tugas kita. Kecuali misalnya seorang penjaga toko, dan tentu diizinkan ketika tidak ada pembeli, kita izin bahwa saya ingin memanfaatkan waktu untuk baca Al-Quran, tentu insya Allah pemilik toko pun insya Allah tidak berkeberatan dan malah mendapatkan pahala dan mendukungnya insya Allah. Hal itu tidaklah mulia. Saya lanjutkan lagi, kutip ucapan Syekh Abdul Malik Qasim ini, juga jika mengakibatkan terlalaikannya tugas Anda, ya. Seperti tadi, membaca Al-Quran tadi bukan pada saat bekerja dan bisa mengakibatkan lalai pekerjaan tugas Anda, maka itu jangan. Akan tetapi bertakwalah kepada Allah dan tunaikan tugas agar gaji Anda terjamin kehalalannya dan tidak mengandung syubhat sedikit pun. Jika Anda ditakdirkan melakukan pelanggaran di tengah waktu kerja, maka gantilah waktu tersebut dengan bekerja di luar jam kerja. Tambah, kalau datangnya terlambat, maka pulangnya pun terlambat pula. Sehingga hal itu bisa menggantikan waktu kerja yang terlalaikan. Tapi tentunya di sini pemilik perusahaan dan atasan juga memberikan kesempatan kepada para karyawan untuk sholat yang 5 waktu, ya. Jangan alasan dengan karena produktivitas pekerjaan kemudian waktu sholat menjadi sulit. Jangan sampai demikian. Yang terkadang yang jadi masalah ketika saya tadi juga pagi alhamdulillah konsultasi dengan seorang ustadz, diantaranya beliau menyampaikan yang jadi masalah jam kerja ketika istirahat siang misalnya jam 12 sampai jam 1 sudah harus masuk misalnya. Ternyata pada hari Jumat, saat sholat Jumat, sehingga harus akhirnya sholatnya di luar jauh, terlambat. Kalau udah terlambat, mendapatkan sanksi, kemudian gajinya juga mungkin dikurangi, dipotong dan lain sebagainya. Ini menyulitkan, perlu dicari jalan keluar yang terbaik. Apakah mengadakan sholat Jumat di dekat tempat pekerja, disediakan sarana untuk sholat Jumat? Ini adalah kewajiban dari perusahaan, kantor-kantor dan lain sebagainya untuk menyediakan sarana untuk sholat Jumat bagi karyawannya. Dan jangan menganggap bahwasannya ini adalah mengurangi produktivitas atau merugikan dan lain sebagainya. Seorang muslim berpikir dunia akhirat. Tidaklah berkah kalau usaha keuntungan di dunia melimpah tapi tidak mengandung keberkahan. Maka itu juga na'udzubillah akan banyak hal-hal yang kesulitan-kesulitan yang akan dia alami dan lain sebagainya ketika dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Ini perlu dipikirkan. Dan insya Allah ketika karyawan itu rajin ibadahnya dan benar-benar insya Allah menjalankan Islam dengan benar, itu pun keuntungan untuk perusahaan. Karena menjadikan karyawan tadi amanat, jujur, tidak khianat, ini justru meningkatkan produktivitas. Maka ketika saya jumpa di Jakarta dengan seorang supir taksi di Jakarta, pemilik perusahaan bukan muslim, tapi dia mendatangkan ustad untuk mengajarkan agama Islam kepada para karyawannya. Padahal bukan non-muslim. Bagaimana seharusnya dengan yang muslim? Kesempatan pemilik perusahaan, para atasan, mempunyai waktu untuk mengadakan pembinaan, bimbingan agama kepada para karyawan. Ketika saya berada di Arab Saudi, pernah diundang ceramah di satu perusahaan udang. Ternyata pemilik perusahaan itu memiliki kantor dakwah sendiri yang menggaji pegawai-pegawai untuk dakwahnya dari perusahaan tadi. Jadi berkembang subhanallah kegiatan-kegiatan dakwah di perusahaan. Ini juga satu hal yang baik untuk ditiru. Banyak sebenarnya yang ingin saya sampaikan, tapi banyak juga yang lupa. Kemudian juga ada sebuah cerita juga ketika seorang yang didolimi mengambil hikmah ya. Saya jumpa ketika di Jeddah itu, berjumpa dengan seorang supir yang mengadu kepada saya. Dia katakan, "Ustaz, saya sudah mau pulang ke Indonesia. Saya masih ada gaji 3 bulan lagi belum diberikan oleh majikan. Ketika saya minta, malah dia katakan, mobil saya jadi rusak gara-gara kamu. Biaya untuk ke bengkel lebih besar dari 3 gaji ini. Jadi yang 3 gaji ini saya tahan untuk saya," katanya. "Saya sedih, Ustaz. Saya pulang nanti gak bawa apa-apa. Bagaimana?" "Ya Allah, sudah," saya bilang, "insya Allah coba saya akan temui majikan Anda, saya akan beri nasihat." Tapi di satu sisi saya bilang, "Anda juga coba evaluasi juga. Ini barangkali ujian-ujian yang seperti ini, kedzaliman dari orang, bisa juga teguran dari Allah Subhanahu wa taala barangkali. Maka Bapak berusaha mengevaluasi, bagaimana selama ini Bapak salatnya?" "Iya, Ustaz, saya mulai jarang salat." Nah, ini terkadang padahal di kampungnya rajin salat. Banyak masyarakat kita ketika di tempat asalnya rajin ibadah, ketika pergi ke tempat lain terkena dengan lingkungan, terpengaruh dengan lingkungan, akhirnya mulai dia kurang ibadahnya. Bahkan melakukan pelanggaran-pelanggaran yang termasuk juga misalnya sampai berzina, na'udzubillah dan lain sebagainya, dia tidak malu lagi karena dianggap saya di tempat perantauan, bukan di tempat asal saya. Na'udzubillah. Harus dia harus punya keyakinan bahwa Allah selalu mengawasi dia dimanapun dia berada. Kembali ke bapak tersebut, "Ya Ustaz, saya juga jarang baca Al-Quran. Ustaz punya tidak Al-Quran?" Alhamdulillah ada kantor dakwah di Jeddah memberikan Al-Quran kepadanya. Kemudian bapak segera banyak berdoa, beristighfar. Subhanallah, istighfar itu mendatangkan rizki. Istighfar itu mendatangkan rizki, menyelesaikan masalah. Banyaklah kita beristighfar. Subhanallah, belum sempat saya menemui majikannya, saya juga tidak kenal majikannya. Berapa hari kemudian dia katakan, "Alhamdulillah Ustaz, sudah selesai masalah saya." "Loh, Alhamdulillah, kenapa?" "Saya mulai rajin sholat, saya ngaji Quran terus di kamar. Mungkin majikan saya khawatir atau bagaimana jadi lembut hatinya Ustaz," katanya. "Langsung gajinya saya diberi, dikasih hadiah dan lain sebagainya." Terlepas apakah nanti dia takut didoai, doanya mazlum kan. Tapi yang jelas ada perubahan, subhanallah. Nah ini, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dan akan Allah beri rizki dari arah yang tidak ia sangka-sangka. Ada seorang teman supir juga bekerja di perumahan. Ketika dia waktu sholat, dia selalu ingin berangkat ke masjid. Ternyata majikannya ketika mulai azan, belum azan, sebentar lagi azan, diajak untuk pergi mengantar untuk belanja di toko dan lain sebagainya. Pernah suatu saat dia pergi dulu sholat, pulang dimarah, bahkan sampai ditendang. Ini. Tentu bagi orang yang sholat misalnya, di sini sholat yang wajibnya, tapi jangan sampai lama-lama sholat sunnah dan lain sebagainya. Dan sebaiknya tentu izin terlebih dahulu, dan seharusnya diberi izin untuk sholat. Akhirnya sampai dia memilih pulang, karena dia tidak dapat kesempatan sholat 5 waktu. Dia pulang saja, padahal dia dan istrinya, anak-anaknya butuh nafkah. Tapi dia yakin, karena saya tidak bisa menjalankan aturan Allah, saya tidak bisa menjalankan ibadah dengan tenang, saya lebih baik cari ridha Allah daripada cari dunia. Dia pulang. Setelah pulang ke Indonesia, ternyata di Indonesia belum mendapatkan pekerjaan, dia mendaftar lagi ke Arab Saudi untuk bekerja lagi. Keluar uang lagi, hutang lagi gitu kan. Tapi subhanallah, yang kedua ini dapat majikannya seorang ulama dan tugasnya bekerja di masjid, mengurusi masjid. Alhamdulillah sampai sekarang masih bekerja dan luar biasa mendapatkan banyak ketenangan dan kemudahan-kemudahan. Saya pernah berjumpa juga tahun yang lalu persis di Mekah, seorang dari Semarang, dari Jawa Tengah. Dia katakan, "Dulu saya di Indonesia berusaha jadi guru tapi gajinya tidak cukup, rendah. Dia pergi ke Malaysia merantau, pulang alhamdulillah sukses, punya mobil, punya usaha, mulai setelah itu merintis usaha, berkembang. Kemudian dia mencalonkan jadi caleg. Keluar biaya banyak dan ternyata gagal lagi, bangkrut. Akhirnya dia melamar untuk bekerja ke Arab Saudi. Dijanjikan oleh majikannya untuk jadi supir. Dan dikatakan oleh majikan, nanti saya mau bangun masjid. Dia katakan, nanti kamu juga mengurus masjid juga." Senang sekali. ketika sampai di Arab Saudi bekerja di daerah Gurayat, perbatasan dengan Yordania, ternyata ditempatkannya di padang pasir untuk ngangon kambing, untuk menggembalakan kambing. Kata dia, setiap malam saya menangis 5 bulan, teman saya suara serigala dan suara anjing. Dan gak banyak teman. Ketika majikan datang, saya mengadu. Kamu janji saya kerja di masjid, nanti saya masih mau jual tanah dulu. Kalau tanah laku, saya baru mau bangun masjid, katanya. Gak tahu sampai kapan nanti masjidnya jadinya. Sampai akhirnya dia terus mengadu kepada majikannya, akhirnya majikannya mengizinkannya, sudah, kalau kamu tidak betah kerja di sini, kamu cari pekerjaan di luar. Akhirnya sampai dia cari pekerjaan di luar, dia bekerja, akhirnya sementara menginap di musola dekat pom bensin, diberi makan oleh karyawan pom bensin, dan dia juga membersihkan masjid, tidak digaji. Akhirnya ada satu orang yang datang sholat di situ, menawarkan, bagaimana kamu bekerja di masjid saya saja. Jadi muadzin dan membersihkan masjid. Akhirnya dia terima, dapat gaji mulai. Setelah itu imam rawatibnya pergi, dia suruh jadi imam rawatib, gajinya lebih tinggi lagi. Dia rajin sholatnya. Kemudian setelah itu juga ada tukang pangkas rambut salon. Pemiliknya meminta supaya dia menulis pembukuan di waktu-waktu senggang. Akhirnya juga dapat gajinya lebih besar lagi. Sampai pemilik salonnya pulang ke negaranya, akhirnya usaha itu dilanjutkan oleh dia sebagai pemilik salonnya. Membayar, dia tinggal membayar sewanya. Alhamdulillah, dia katakan, tapi yang lebih penting Ustadz, bukan hanya uang yang berlimpah yang saya dapatkan, tetapi yang saya rasakan ketenangan batin yang luar biasa. Ketika saya jauh dari Allah, saya tidak merasakan, walaupun saat itu uang saya banyak, saya tidak merasakan. Alhamdulillah Allah uji dengan kebangkrutan yang membuat saya jadi sadar. Dan setelah saya rasakan ketenangan batin itu ketika saya bisa menjalankan sholat 5 waktu di masjid. Nah ini, bagi orang yang belum mendapatkan pekerjaan, mendapatkan kesusahan, apapun, segera dekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat 5 waktu di masjid. Saya belum lama berjumpa dengan seorang anak kecil di Bogor bernama Salman, usianya 6 tahun. Saya terharu sekali, kagum, Masya Allah, Tabarakallah. Ayahnya seorang teman saya, bekerja di Jakarta. Tiap hari dari Bogor pagi-pagi berangkat, setelah sholat subuh, pulang juga malam. Tapi anak yang 6 tahun ini, dengan kesadaran sendiri, selalu sholat 5 waktu di masjid. Bahkan bangunnya jam 4 pagi tanpa dibangunkan oleh orang tuanya. Ya Allah, semoga Allah mengaruniakan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan saleha. Setiap berangkat ke masjid, ketika sore, asar, maghrib, melewati kumpulan anak-anak SMP, SMA yang gak pada sholat, dia ngajak, ayo kakak sholat. Sampai ada anak yang tadinya tidak sholat sama sekali, dapat hidayah dengan sebab anak kecil 6 tahun ini. Sampai ayahnya anak SMA ini atau anak SMP ini datang ke teman, terima kasih anak saya sekarang sholat dengan sebab anak kamu tadi yang nasihati dia, subhanallah. Tetangga-tetangganya, sebagian ibu-ibu yang tidak pakai jilbab, alhamdulillah sekarang pada tutup auratnya karena dapat nasihat dari anak ini. Yang tadinya suka merokok, ibu-ibu berhenti juga. Di kampung itu dijuluki anak ini sebagai ustadz. Dan ketika hadir ke masjid, ada pengajian orang tua, orang dewasa, dia pun ikut duduk mendengarkan. Baru berapa hari yang lalu saya dapat informasi dari ayahnya, sekarang dia tidak mau jajan. Ibunya bingung, kenapa kamu gak mau jajan, nak? Saya mau nabung untuk pergi haji, Bu. Ya Allah, Masya Allah. Ada lagi satu kisah tentang sholat 5 waktu juga, yang saya dapatkan dari satu kisah, dari satu buku, yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Hamid As-Suhaibani, Hafizahullah. Beliau mengatakan, tidakkah kita punya himmah, semangat yang besar untuk sholat 5 waktu di masjid? Ada seorang tabi'in, yaitu Thabit bin Amir rahimahullah, ketika dia sedang sakit mendengar azan maghrib dikumandangkan, dia minta kepada anak-anaknya, bawa saya ke masjid. Wahai ayah, ayah sedang sakit. Orang sakit ada uzur untuk tidak berangkat ke masjid. Ayahnya mengatakan, La ilaha illallah, saya dengar hayya ala salah, hayya ala falah, mari kepada salat, mari kepada kemenangan, masa saya tidak berangkat ke masjid? Bawa saya, gotong saya ke masjid. Akhirnya anaknya mengikuti perintah ayahnya, dibawanya ke masjid, digotongnya. Pada saat sujud terakhir, dia meninggal dunia dalam keadaan sujud. Beliau selalu ketika pagi itu sering berdoa, Allahumma inni as'aluka al-maitah al-hasanah. Ya Allah, aku mohon kepada engkau kematian yang baik. Ditanyakan kepadanya, apa maksud kamu kematian yang baik? Kata dia, an yatawaffani rabbi wa ana sajid. Saya punya cita-cita agar Tuhanku mewafatkan saya pada saat saya sujud. Allah kabulkan cita-citanya, Allah kabulkan doanya. Sungguh beruntung. InsyaAllah tanda husnul khatimah. Ya. Ini diantara tentang masalah salat. Kemudian juga hal-hal yang lainnya yang ada di benak saya untuk saya sampaikan kepada antum. Hati-hati juga kita jangan berbuat ghibah, ya, menceritakan aib orang lain. Terkadang tanpa sadar kalau kita bertemu sesama karyawan dan lain sebagainya, menceritakan keburukan atasan kita dan lain sebagainya, jangan. Doakan kebaikan. Kita sabar. Kita ingatkan, nasihati, enggak apa-apa. Nasihati dengan cara yang baik atasan-atasan kita tersebut, ya. Itu hal-hal yang bagus. Kemudian juga ada satu hal yang penting juga untuk kita pikirkan bersama. Sebagian antara anggota masyarakat kita ada yang melakukan untuk mencari nafkahnya dari jalan-jalan yang haram, misalnya dari berjudi, main nomor, naudzubillah, dari berzina, dari mencuri, dari mencopet, dari menipu, ya, banyak hal-hal yang demikian. Nah, kita perlu juga memikirkan bagaimana cara mengatasi problem-problem tersebut. Memang benar, kita ingatkan, kita nasihati dengan lisan dan lain sebagainya, tapi perlu juga tindakan-tindakan nyata. Dalam Sahih Bukhari diceritakan ada seseorang yang ingin bersedekah. Ternyata ketika dia bersedekah kepada pencuri, akhirnya orang-orang pada bicara, jadi pemberbincangan. Masa dia sedekah kepada pencuri, salah alamat, begini. Dia sedih juga. Dia enggak tahu kalau dia itu orang itu pencuri, gitu kan. Tapi dia sudah sedekahkan. Ya Rab, saya sedekah tapi kepada pencuri. Dia merasa itu salah alamat. Akhirnya dia sedekah lagi untuk memperbaiki kesalahan dia. Ternyata sedekah laginya kepada pezina. Orang-orang, dia enggak tahu. Akhirnya jadi omongan orang juga. Kok sedekah kepada orang yang zina dan lain sebagainya. Dia juga sedih lagi. Ya Allah, saya tidak tahu. Besoknya dia sedekah lagi, ternyata kepada orang kaya sedekahnya. Dia juga gak tahu juga. Tapi jadi omongan orang. Ini manusia ini seringnya suka usil. Ngurusi urusan orang lain. Padahal urusan diri, aib diri kita sendiri sudah terlalu banyak. Kok ngurusi urusan orang lain? Padahal Nabi SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan seseorang, keislaman seseorang, meninggalkan hal-hal yang tidak penting bagi dia. Perhatikan urusan-urusan yang penting. Jangan komentar-komentar selalu. Sering kita ini ngomentari-ngomentari pekerjaan orang lain. Bukannya kita mendoakan, memberikan nasihat, tapi yang ada hanya pandai sebagai komentator. Ya, kembali ke hadis dalam Sahih Bukhari tersebut, orang tersebut akhirnya mimpi bahwa malaikat mengatakan bahwasanya sedekah kamu kepada pencuri itu bermanfaat, semoga dia akhirnya tidak menjadi pencuri. Sedekah kamu kepada pezina tadi insyaallah bermanfaat supaya dia meninggalkan zinanya. Sedekah kamu untuk orang kaya juga semoga bermanfaat, supaya orang kaya itu termotivasi bahwa kamu bersedekah, sehingga dia pun akan bersedekah pula. Subhanallah. Ini juga PR. Bagaimana orang-orang yang pelacur, yang dikatakan sekarang pekerja sosial, komersil, pada hakikatnya adalah pelacur. Bagaimana supaya mereka bisa kembali ke jalan Allah? Mereka mempunyai kebutuhan-kebutuhan untuk nafkah keluarganya. Bagi keluarga, anggota keluarganya yang punya kelapangan, perhatikan mereka. Jika itu kakak, adik, itu tanggung jawab saudara laki. Tanggung jawab keluarga. Jangan sampai dia melakukan hal-hal yang melanggar. Dan masyarakat sekitarnya juga perhatikan. Kalau ada lembaga-lembaga sosial, mengadakan misalnya memberikan pelatihan-pelatihan pekerjaan, keterampilan-keterampilan, supaya dia bisa bekerja dengan yang halal. Ini juga sebagai salah satu bentuk memberikan solusi dari problem-problem sosial. Kemudian ya, mungkin sebentar, ada barangkali sebentar sedikit, barangkali terakhir saya cukupkan aja dulu, nanti insyaallah kita lanjutkan dengan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan pada Ustaz yang telah memberikan kajian tentang pekerja dan karyawan, bagaimana satu nasihat yang sangat bermanfaat kali tentunya buat para pekerja dan khusus buat kerjaan umum buat para pendengar yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Dan suatu kebahagiaan tersendiri di mana Batam merupakan banyaknya pekerja atau karyawan. Semoga kita mendapatkan kebaikan dari apa yang Ustaz sampaikan, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat Hang, kita masuk pada sesi tanya jawab. Silakan menghubungi kami ke 0778467106 atau 0778468106. Dan jangan lupa juga SMS ke 0856-6841-1006 dengan menulis dua huruf KI spasi nama dan kirim pertanyaan tersebut. Dan nomor WhatsApp juga 0856-6841-1006. Baik, kita terima pada pertanyaan pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, dari siapa di mana? Pak Wahid dari Johor Baru. Pak Wahid di? Johor Baru. Di Johor Baru, ya, silakan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya bagaimana Pak Ustaz kalau majikan orang kafir, apa perlu dia didoakan juga Ustaz? Ya, itu aja Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Jika majikan kita non-muslim, pertama bagaimana hukumnya bekerja kepada seorang yang non-muslim? Sebisa mungkin kalau memang kita bisa mendapatkan majikan yang muslim, maka itu lebih baik. Tetapi jika kita tidak mendapatkan, maka dibolehkan untuk bekerja selama kita yakin bahwa hal itu tidak akan merusak, mengganggu keimanan kita. Dan juga saya yakin sebagian dari non-muslim juga mereka tidak menjadi masalah dan tidak mengganggu waktu sholat dan lain sebagainya, sebatas hanya urusannya pekerjaan saja. Jadi kita juga tetap harus amanat, jangan sampai karena menganggap bahwasanya dia non-muslim berarti boleh kita mencuri, ngambil hartanya dan lain sebagainya, tidak boleh, haram, tidak boleh berlaku zalim kepada siapapun, itu ajaran Islam. Ya, tetap harus menjaga amanat, jujur dan lain sebagainya. Itu tentang masalah bekerja. Adapun mendoakan, kita doakan agar Allah memberikan hidayah kepadanya, silakan. Dalam hal doa memberikan hidayah gitu kan, kita doakan supaya Allah memberikan hidayah. Karena banyak dari mereka juga, mereka yang hatinya itu baik, hanya saja mungkin belum sampai informasi-informasi tentang Islam kepada mereka. Maka itu adalah kewajiban kita menunjukkan dengan akhlak yang mulia, itu sebagai suatu bentuk dakwah sebenarnya. Menunjukkan akhlak mulia seorang muslim itu sebagai suatu bentuk dakwah. Berapa banyak orang yang tertarik kepada Islam disebabkan karena akhlak yang mulia dari kaum musliminnya. Itu saja yang bisa saya jawab. Barakallahu fiik. Baik, kami akan bacakan satu pesan singkat datangnya dari Maya di Batam Center. Ustaz, dulu saya menyayangi teman orang Chinese. Dia pernah kasih saya kartu jimat yang bertuliskan huruf-huruf Cina dan ada gambar dewanya Ustaz. Dia suruh saya taruh di dalam bantal, tapi sekarang sudah saya kembalikan sama dia. Pertanyaan saya, apakah itu termasuk syirik Ustaz? Terima kasih. Ya, suatu benda jimat itu adalah suatu bentuk kesyirikan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, inna ruqa wa tamaima wa tiwalah syirik. Sesungguhnya jampi-jampi yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah terdapat unsur-unsur kesyirikan, termasuk juga jimat-jimat. Itu adalah merupakan kesyirikan. Jadi ada keyakinan bahwasanya dengan benda itu kita akan bisa terlindungi dan lain sebagainya. Kalau benda itu mungkin tidak ada di samping kita atau dan lain sebagainya, terjadi kegelisahan, ketergantungan kepada benda tersebut. Nah ini, Apalagi sebagian juga sudah diisi biasanya ya, ada jin-jinnya dan lain sebagainya. Na'udzubillah. Maka hendaklah kita bertaubat pada Allah SWT dengan taubat nasuha. Kalau masih ada pada diri kita bendanya, maka kita bakar, kita musnahkan. Kita juga banyak berzikir pagi, zikir sore, banyak rajin baca Al-Quran untuk minta perlindungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hanya Allah sajalah yang dapat melindungi kita. Baik sahabat Hang, silakan menghubungi kami di 467106 atau 468106 sebelum kita membacakan pertanyaan yang lainnya melalui SMS maupun WhatsApp. Baik, sambil menunggu tentunya kita akan bacakan, lanjutkan dengan pertanyaan datangnya dari Nur Saida di Singapura. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bila kita bekerja hanya niat karena Allah Ta'ala dan terkadang kita terlalu mentaati atasan kita dan ingin bekerja dengan baik agar dicontohi yang lain, apa ini dibolehkan Ustaz? Atasan orang bukan Islam, mohon nasihatnya Ustaz. Jadi bagaimana dia ikhlas? Dia ikhlas kepada Allah Ta'ala, iya. Kemudian dia menjadi taat, contoh. Ya, ingin menjadi contoh ke orang lain gitu Ustaz, atas dia punya kerjaannya Ustaz. Pertanyaannya, apakah itu dibenarkan Ustaz? Oh iya. Ya, jadi sangat memang hal itulah seharusnya gitu kan. Dia bekerja dengan ikhlas dan dia juga menjadi teladan. Tujuannya bukan untuk dipuji oleh manusia, bukan untuk menjilat, bukan. Tapi dalam rangka benar-benar ini sebagai suatu bentuk ibadah dan ini memang suatu kewajiban. Jadi kita juga kadang perlu memberikan yang terbaik kepada majikan kita. Jangan hanya menuntut saja. Ini kan, sebaliknya majikan juga sama. Dia juga tidak boleh hanya menuntut saja produktivitas dan lain sebagainya, tapi dia juga berbuat zalim, tidak memberikan kecukupan dan lain sebagainya. Saling menguntungkan, saling memberi yang terbaik. Ini. Itu juga yang harusnya dilakukan oleh seorang karyawan. Dia memberikan yang terbaik, menjadi contoh dan menjadi teladan, itu adalah yang bagus sekali. Dan di antara memilih pekerja itu di antaranya adalah al-qawi al-amin. Al-qawi memiliki kekuatan, artinya kemampuan. Dalam satu pekerjaannya dia memiliki kemampuan. Dan yang tidak cukup hanya kemampuan saja, tapi hendaklah al-amin, yaitu amanat. Ya. Kita lanjutkan pada pertanyaan selanjutnya datangnya dari Abdullah di Batam, Ustaz. Ustaz, apakah boleh menggunakan bahasa daerah dengan lawan bicara, padahal ada teman kita yang duduk bersama yang tidak mengerti bahasa kita? Mungkin ini di lingkungan pekerjaannya, Ustaz. Oh ya. Ada hadis dari Rasulullah SAW, "Idza kuntum thalathah fala yatanaja al-ithnan dunal akhar." Kalau kalian bertiga, janganlah dua orang berbisik tanpa mengikut sertakan orang yang ketiga. Min ajli anna dhalika yuhzinuhu. Dikarenakan yang demikian itu membuat sedih orang yang ketiga. Subhanallah. Islam mengajarkan bagaimana kita tidak boleh menyakiti hati orang lain, tidak boleh membuat sedih orang lain. Tapi aturannya adalah kalau kita bertiga. Lebih dari tiga berarti boleh berbisik-bisik. Ah, sekarang kita bertiga tapi tidak berbisik-bisik, bicara dengan suara yang jelas tapi dengan bahasa yang tidak dipahami oleh orang ketiga. Ini termasuk bagian dari bisik-bisik. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Abdullah Al-Bassam di Syarah Bulughul Maram, membahas bahwa hal ini termasuk bagian dari berbisik-bisik, termasuk dilarang juga. Tetapi kalau kita terpaksa harus berbicara berdua karena masalah pribadi dan lain sebagainya, kita minta izin terlebih dahulu kepada orang yang ketiga. Bahwa saya ingin berbicara berdua, atau maaf, misalnya saya berbicara khusus, diizinkan atau tidak. Kalau diizinkan boleh, tapi kalau tidak diizinkan maka tidak diperbolehkan. Itu jawabannya. Baik, sahabat yang semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan tadi. Tentunya kita masih akan melanjutkan pada pertanyaan-pertanyaan berikutnya. Kami persilakan antum semua untuk bertanya di 0778-467106 atau 0778-468106. Dan sebelum kita membacakan pertanyaan melalui SMS maupun WhatsApp, kami akan memberikan informasi nomornya adalah untuk SMS 0856-684-1006 dengan menulis dua huruf, kemudian nama dan pertanyaan tersebut. Dan kemudian ke WhatsApp kami 0856-684-1006. Baik, kita terima pada pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Maaf, dari siapa di mana ini? Dengan Umu Dapa di Batu Aji. Umu Dapa, silakan. Gini Ustaz, untuk kita sebagai orang tua itu pasti menginginkan anak jadi anak yang soleh gitu ya. Iya. Ya, secara teori, secara ini kita tuh sudah tahu lah gitu loh, harus begini-begini gitu misalnya untuk mendidik anak. Tapi prakteknya itu tidak gampang Ustaz. Jadi kita sebagai orang tua untuk istiqomah, mencontohkan, itu tuh saya merasa kadang ada gitu ya, saat kita itu mungkin futur gitu loh saat itu. Gimana ya agar kita itu sebagai orang tua selalu bisa membimbing anak kita untuk bisa gitu. Kasih ya. Kami contoh kalau bisa diceritakan salah satunya. Iya, sholat selalu di masjid, sholat lima waktu gitu. Yeah. Kadang anak udah asik main, kadang ada sisi kasihan gitu, atau mungkin lagi di rumah maksa-maksa bangun pagi subuh gitu saat kadang nggak tega gitu. Yeah. Ya, itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya hal ini sering banyak terjadi di kalangan orang tua Ustaz ya. Betul, ini problem ya. Kita semua, problem ya. Kita bersama ya. Tafadar, kita tetap Ustaz. Tidak putus asa untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan doa yang terdapat dalam Al-Qur'an, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian kita juga minta doa dengan bahasa Indonesia. Apa yang kita minta, minta pada Allah agar menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, soleha, yang rajin sholat lima waktu di masjid, yang rajin membaca Al-Quran dan seterusnya. Kita doa pada Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk hal yang tidak boleh kita lupakan dan terus kita rutinkan yang demikian. Kemudian juga kita perlu juga terus kitanya menjadi contoh dan teladan juga, terutama bagi ayahnya misalnya kan, yang menginginkan anaknya rajin sholat di lima waktu di masjid, maka ayahnya juga mencontohkan, sehingga akan lebih mudah ditiru dan diikuti oleh anaknya. Kemudian juga beri anak motivasi. Banyak orang tua ketika menginginkan sesuatu yang ada hanya perintah saja, yang ada adalah doktrin, kamu harus sholat lima waktu di masjid gitu. Tapi anak nggak ada motivasi, penyemangat untuk bisa sholat lima waktu di sana. Maka perlu ada pertemuan-pertemuan khusus di antara orang tua dan anak-anak. Gitu. Apalagi kalau bisa sampai rutin, misalkan tiap hari lebih bagus sekali. Ba'da maghrib sampai isya ngaji, kemudian juga cerita ayahnya, cerita-cerita dari kisah-kisah orang-orang soleh yang memberikan penyemangat. Jadi bukan hanya doktrin, bacakan hadis-hadis dari Riyadhus Shalihin, ada tanya jawab dengan anak dan lain sebagainya. Kita itu juga akan membangkitkan semangat anak. Ini kedekatan yang kuat, ikatan emosi yang kuat juga antara orang tua sama anak yang akrab dan lain sebagainya, membuat anak itu insya Allah juga lebih mudah patuh. Itu diantara mungkin sebagai salah satu dari antara cara-cara yang mungkin bisa kita lakukan. Kemudian juga kita upayakan dia bergaul dengan teman-teman yang baik juga, yang soleh juga, sehingga termotivasi juga. Kalau temannya yang rajin sholat dan lain sebagainya, dia juga akan ikut juga gitu. Nah, teman mainnya juga kita pilihkan kalau bisa, yang dia, anak-anak kita juga cocok dengan mereka, tapi juga dari anak-anak yang sudah terbiasa untuk melakukan hal-hal kebaikan, sehingga mudah-mudahan bisa mencontoh teman-teman yang baik tadi. Jazakallah khairan Ustaz. Sahabat rekan, kita terima kembali penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, dengan siapa di mana Pak? Dari Pak Eko Pak, dari Tanjung Pinang. Tanjung Pinang Pak Eko, silakan Pak. Gini Pak, saya kan sholat di masjid dekat kantor. Iya. Terus apa namanya, setelah itu, waktu setelah sholat saya dipanggil, saya driver Pak. Iya. Jadi pas saya sholat, saya diperlukan untuk ngantar jemput gitu kan. Iya. Kemudian saya ditegur. Kok lama kali Pak, katanya kan. Saya sedang sholat Pak, jadi HP saya matikan. Iya, saya telepon kok nggak diangkat, kok mati gitu. Kemudian udah berapa kali kejadian, akhirnya saya ya dikeluarkan gitu loh Pak. Iya. Afan Aki, kalau boleh saya bertanya, ketika selesai sholat, apa adakah kegiatan lain yang dilakukan di tersebut? Enggak ada. Misalnya, atau zikirnya bagaimana? Hanya sholat aja artinya ya? Iya, sekitar 50 apa gak lebih dari 100 meter lah dari kantor. Karena kan saya tahu kalau yang laki-laki kan sholatnya Abdulnya di masjid, yeah, Mbak. Betul. Iya. Berapa lama itu jangka waktunya itu, Pak? Ketika meninggalkan kantor sampai pulang lagi misalnya? Sekitar 10 menit, 15 menit. Iya, ya. Ya, itu Ustaz. Iya. Makasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, Ustaz, memberikan kemudahan pada Pak Eko dan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, baik lagi insyaallah. Kemudian sebagai satu masukan bukan hanya untuk Pak Eko ya, artinya pertama ketika kita bekerja terikat dengan suatu pekerjaan seperti tadi sebagai seorang supir, maka alangkah baiknya ketika akan berangkat pergi ke masjid kita memberitahu. Kalau kita segan, oh majikan mungkin sedang rapat atau apa dan lain sebagainya, kita beri SMS. Kita beritahu SMS, Pak maaf saya mau sholat dulu sebentar. Saya yakin insya Allah majikan juga akan bisa menerima gitu kan. Tapi mungkin yang mereka mungkin kesal tadi ketika telpon dan lain sebagainya merasa tidak diangkat, tidak dijawab padahal sedang sholat gitu. Karena dia tidak tahu kemana gitu kan. Sama kita juga kalau punya anak pergi keluar gak beritahu kemana, kita telpon gak diangkat, padahal bisa jadi tentu banyak sebab-sebab dia tidak ngangkat dan lain sebagainya, tidak dengar dan lain sebagainya. Tentu bagi para orang tua, bagi para majikan, atasan juga harus juga punya sifat sabar juga, banyak memaklumi juga gitu kan. Tapi kejadian itu jangan sampai berulang-ulang terjadi, mungkin perlu adanya komunikasi yang baik, memberitahukan bahwa saya waktu sholat saya izin hanya sholat saja. Dan bagi yang izin tadi sholat juga, pertama yang wajib saja. Adapun sholat sunnah, kalau ternyata itu tidak diizinkan oleh majikan atau dianggap lama, maka jangan sholat sunnah dulu, gitu. Udah cukup yang wajib, kemudian pergi. Zikir juga singkatkan, ada zikir yang lebih singkat, misalnya. Kalau memang hal itu tidak diterima oleh majikan, tapi kalau terima majikan ada memang dikasih waktu istirahat yang cukup untuk sholat, untuk zikir, sholat sunnah, itu tentu hal yang lebih baik lagi. Tapi tadi saya yakin insya Allah akan memberikan yang terbaik bagi, amin, Pak Eko, bahwa ini suatu ujian dan mudah-mudahan Allah gantikan dengan pekerjaan yang lebih baik lagi insya Allah. Amin. Baik, kita doakan ya pada Pak Eko, semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Insya Allah ada hikmah di balik itu ya. Amin. Baik, kita kembali lagi terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ibu, dari siapa di mana Ibu? Umu Cahaya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini Ustaz, ana mau tanya, kalau orang Nasoro itu mendoakan kita umpama seperti ini Ustaz, semoga rezeki Ibu lancar, usahanya sukses, keluarganya bahagia. Kita amin-aminkan, boleh enggak ya Ustaz? Itu aja Bu ya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. Boleh saja, artinya kita berharap doanya tadi dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Tapi kita juga harus jeli, artinya dari ucapan doa yang dipanjatkan tersebut gitu kan. Istilahnya. Dan yang lebih penting kalau hanya sekedar doa misalnya supaya rezekinya lapang, hanya itu saja, belum tentu baik bagi kita gitu kan. Maka kita doa bahwa kita mohon pada Allah agar Allah mengaruniakan kepada kita rezeki yang lapang, yang halal, yang baik dan barokah gitu istilahnya. Atau secara singkat kita menginginkan yang halal dan barokah gitu. Itu juga tentu itu yang kita harapkan, karena bukan semata-mata kebaikan kalau hanya kita diberi kelapangan rizki. Misalnya semoga Allah beri keturunan, hanya itu saja, kita belum punya anak, tapi belum tentu keturunannya baik atau tidak, tapi hendaklah kita doa agar Allah mengaruniakan kepada kita keturunan yang saleh gitu. Baik, mungkin pertanyaan ini hampir sama dengan pertanyaan Bapak Eko. Lebih detail lagi kami tetap membacakannya. Dari Heri Dinongsa, mohon nasihatnya Ustaz mengenai sholat tepat waktu. Soalnya sering ditegur atasan bila sholat tepat waktunya. Adakah keringanan dalam Islam untuk mendahulukan selesaikan tugas kita sebagai pekerja atau nanti dulu sholatnya Ustaz? Demikian Ustaz. Ya, ada pekerjaan-pekerjaan tertentu yang memang sulit untuk ditinggalkan. Misalkan seorang dokter yang sedang operasi, misalnya kan. Seorang dokter yang sedang operasi, kemudian ada waktu adzan. Sulit kalau untuk ditinggalkan pasien ini bisa membahayakan. Maka itu tentu ditunda dalam keadaan-keadaan yang sifatnya darurat. Tapi masih banyak hal-hal yang sebenarnya tidak bersikap darurat sebenarnya kan. Bukan hal yang hanya untuk pergi belanja sesuatu yang kalau ditunda 5 menit, 10 menit insya Allah tidak bermasalah gitu kan. Maka hendaklah penting tadi komunikasi yang baik dan berharap juga kepada para majikan, para atasan juga punya sikap yang luwes, yang bisa memudahkan dalam hal ibadahnya seseorang. Kalau ada hal yang kurang pas diberitahunya saja misalnya karena terlalu lama misalnya. Bagi yang diamanati tadi juga jangan sampai lama-lama tadi seperti saya katakan kan, sholatnya panjang-panjang lama. Beda kalau di waktu kita yang tidak terikat dengan pekerjaan, maka kita bisa sebebas-bebasnya. Tapi pada hal yang itu hendaklah kita juga bisa kita meringkaskan dan lain sebagainya. Itu berkenaan dengan masalah waktu tepat waktu. Kemudian di perusahaan, di pabrik, kalau kita sholat tepat waktu semua juga mungkin tempat tidak cukup gitu kan. Maka perlu ada digilir di sini. Itu karena pekerjaan juga mungkin tidak bisa ditinggalkan sama sekali, tapi juga perlu adanya digilir. Bisa dilakukan sholat secara berjamaah, gelombang yang kedua, ketiga dan lain sebagainya itu juga bisa dilakukan karena juga mengingat tempatnya tidak cukup. Lihat kondisinya Ustaz ya. Ya. Apalagi memegang mesin tertentu ya, yang harus tidak bisa ditinggal. Iya. Iya, baik. Sabasang, kita akan kembali pada pertanyaan sudah masuk ya. Assalamualaikum. Iya, dari siapa di mana ini Bu? Dari Muatika di Bengkong. Muatika di Bengkong, silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Begini Pak Ustaz, saya mau minta nasihat sama Pak Ustaz. Karena saya ini sedang menghadapi seseorang yang menurut saya sangat berhati keras gitu Ustaz. Iya. Saya sudah bermasalah dengan dia lebih dari 4 tahun gitu Ustaz. Saya sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah itu, akan tetapi karena menurut saya sangat kerasnya hatinya, jadi sampai sekarang masih belum selesai masalahnya gitu Ustaz. Saya juga sudah sering minta nasihat kepada yang lain-lain. Ada nasihat itu yang katanya kalau kita sudah berusaha untuk menyelesaikan ya tinggal dianya, ya sudah serahkan aja sama Allah. Tapi sampai sekarang hati saya tuh merasa tidak tenang terus Ustaz, karena dia juga tetangga saya gitu Ustaz. Yang kedua terus juga merasa ini di hati saya, kalau setiap kali saya ketemu dengan dia tuh hati saya selalu dibuat sedih, itu mengundang juga saya untuk bergibah Ustaz. Paling tidak saya ngeluh dengan suami, kenapa ya kok saya tadi ketemu dia gini terus gitu. Jadi saya masih mengibahi dia terus paling tidak sama suami saya ngomong gitu Ustaz. Karena kalau saya tidak ngomong rasanya hati saya ini jadi sakit gitu Ustaz. Jadi mohon saya harus contohnya berhati kerasnya bagaimana contohnya? Sampai sekarang dia nggak mau berbaikan dengan saya Ustaz, tidak mau tegur sapa dengan saya Ustaz. Kemarin saya sudah datangi pas bulan puasa, saya berdoa mudah-mudahan di bulan puasa ini hatinya diluluhkan sama Allah gitu Ustaz. Tapi dia mengatakan ini kan ini maunya kamu dulu minta supaya kita ya cukup bertegur sapa aja lah. Padahal menurut saya tidak ada bertukar kata. Kalau enggak saya negur duluan, dia enggak akan negur saya gitu Ustaz. Saya memang pernah ngomong dengan dia. Sebelumnya saya dulu dekat dengan dia Ustaz. Oh, kalau memang kita enggak bisa dekat, namanya manusia, kadang salah ngomong salah apa ya, enggak usah dekat, negur sapa aja juga. Maaf Ibu, rumahnya memang berdekatan sekali. Iya, memang berhadapan. Bagaimana tadi Ibu bilang kita bagaimana tadi ada suatu permasalahan kan sebelumnya kan? Iya Ustaz, permasalahannya tentang anak Ustaz. Iya. Saya bilang memang sudah 2 bulan waktu itu kami sudah berteguran. Setelah itu saya datangin, kalau memang kita nggak bisa dekat seperti dulu ini, saya bilang kak kita nggak usah dekatan, nggak apa-apa, tapi bertegur sapa aja sudah cukup lah. Saya bilang jangan tadinya kita akrab sekarang sampai bermusuhan segininya. Saya bilang saya rasanya saya nggak bisa. Saya bilang seperti itu. Dan menurut dia itu malah dibalik-balikan fakta gitu Ustaz. Dia yeah. Menurut saya untuk tidak usah bertegur sapa gitu Ustaz. Iya, yeah, iya. Ya, itulah yeah. Yang saya rasakan sekarang Ustaz. Ya, bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin awalnya masalah anak Ustaz. Iya. Barangkali anaknya atau kelahi atau bertengkar Ustaz. Iya, betul. Jadi orang tua. Jadi sering terjadi ya. Perselisihan di antara anak menimbulkan perselisihan di antara orang tua. Dan ternyata anaknya setelah itu akur kembali, sudah tidak ada masalah lagi. Orang tua aja yang tapi masalah. Orang tuanya masih belum selesai gitu kan. Ini juga hendaklah kita juga lihat anak-anak itu wajar, mungkin saling marah, saling gini, tapi mereka mudah sekali nanti untuk akur lagi, untuk damai lagi, mudah sekali. Sampai 4 tahun ini, Ustaz. Ya, jadi jangan sampai kita untuk permasalahan anak kita tetap berusaha mengawasi, membimbing mereka gitu kan, jangan sampai ada sikap-sikap yang tidak baik atau menyakiti yang lain. Di sini sedikit saya pingin sekali menyampaikan lagi tentang pentingnya kita juga tidak boleh memendam dendam. Tidak boleh memendam dendam di satu sisi kan. Jadi di satu sisi tadi kita merasa disakiti, si ibu tadi kan menganggap bahwasanya ada ucapan Anda yang mengatakan kita sudah cukup saja tegur sapa saja, tapi secara dingin seolah-olah karena dulunya pernah akrab. Kemudian ada ucapan dari ibu tadi bahwasanya kita dulu akrab tapi sekarang udah ada masalah, tapi enggak usah akrab lagi enggak apa-apa dah, kata dia. Ini juga suatu mungkin kekeliruan dalam berkomunikasi gitu kan. Artinya kekeliruan, bukan berarti maksud dari ibu tadi untuk tidak mau akrab lagi, tidak. Tapi seolah-olah kalau seandainya tidak bisa akrab lagi, tapi jangan sampailah bermusuhan. Mungkin maksudnya seperti itu. Tapi difahami salah. Ini komunikasi difahaminya salah. Seolah-olah udah kita tidak mau berakrab lagi gitu kan. Ini jangan sampai kita juga punya prasangka-prasangka yang negatif kepada saudara kita. Mungkin ada salah-salah ucap, itu hal yang wajar gitu kan, manusia mungkin belum terlatih untuk bisa lebih santun dalam hal berucap, tapi jangan difahami dengan faham yang salah, akhirnya timbul kesalahpahaman tadi berturut. Hendaklah kita punya jiwa pemaaf, memaafkan. Ini luar biasa ganjarannya orang yang punya jiwa pemaaf. Sebagaimana kita juga pasti banyak dosa, kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita, mengampuni kita. Masa kita tidak mau memaafkan orang lain? Ini. Tapi kalau seandainya orang tersebut tetap berhati keras, tidak mau memaafkan dan lain sebagainya, maka kita sabar. Sabar, itu ujian. Bahwasanya insya Allah kalau kita sabar akan ngapusin dosa-dosa kita. Amin. Gitu. Jadi sebagai kafarah, dan juga kita terus mengevaluasi juga. Jangan hanya masalah tadi dengan ibu tadi saja, tapi bisa jadi sikap tetangga yang tidak baik kepada kita, bisa juga itu merupakan teguran dari Allah karena dosa-dosa kita yang lain. Ada dosa-dosa kita yang lain yang kita lakukan, kita kurang peka misalnya kan. Nah, tapi tegurannya dalam bentuk tadi, tidak nyaman dengan tetangga. Itu sebagai salah satu agar kita kembali. Maka kita banyak beristighfar, memperbaiki lagi dan lain sebagainya. Dan insya Allah tentang masalah memaafkan, tidak memendam dendam dan berkomunikasi yang baik, insya Allah juga akan saya sampaikan dalam tausiah nanti malam. Dan juga tausiah besok hari tentang hikmah, mengambil hikmah dari kisah Ali Zainal Abidin dan juga dari kisah Salim bin Abdullah. Nanti akan diberikan contoh-contoh bagaimana berkomunikasi yang baik, bagaimana kita berdiplomasi dan lain sebagainya. Itu juga mudah-mudahan bermanfaat untuk jawaban ibu tadi. Insyaallah nanti akan saya sampaikannya dalam ceramah-ceramah di waktu malam dan besok insyaallah. Insyaallah. Demikian sahabat Hang, kita masih ada lebih kurang 10 menit ke depan. Kita akan terima kembali penelpon berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, dari siapa di mana Pak? Dedi di jalan. Pak Dedi di jalan, silakan Pak Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah waktu salat yang tadi seperti Pak Eko gitu, yeah. Saya juga mengalami ya Pak Ustaz ya. Iya Pak. Cuman memang apa yang tadi Ustaz sampaikan sebagai solusi, memang kita harus ngomong dulu gitu kan. Dulu baru nanti pas itu paham gitu. Iya. Jadi apa yang salah sanakan itu begitu. Jadi dan untuk selanjutnya memang saya matikan HP. Kalau jam-jam itu saya pasti matikan HP dua-duanya gitu. Jadi saya udah ngomong duluan. Kalau jam sholat, kalau mama saya HP-nya mati dua, berarti saya sedang sholat gitu. Saya sampaikan ke Pak Ustaz begitu juga gitu. Jadi akhirnya dia paham gitu Pak Ustaz. Satu lagi, saya mau tanya, kemarin saya memang saya mau tanya ke Ustaz Amin, cuma waktu nggak dapat. Jadi masalah apa namanya buruk sangka atau apa yang namanya iri hati gitu Pak Ustaz. Bagaimana caranya untuk mengontrol hati saya atau mungkin para pendengar ya, agar kita itu tidak berbuat hasad kepada orang lain gitu. Itu kan kadang-kadang sulit sekali gitu loh. Jadi tadinya kita berusaha tidak berhasad orang lain, tiba-tiba ada gitu loh. Itu bagaimana resepnya untuk mengontrol hati ya, terutama di saya lah gitu kan, agar tidak terjadi kita hasad ke orang lain gitu, Pak Ustaz. Tolong nasihatnya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Jadi yang pertama bagus sekali, suatu contoh ketika seorang memberitahu terlebih dahulu kepada majikannya, izin terlebih dahulu, maka juga tidak ada masalah. Jadi memang kasusnya tiap orang memang berbeda gitu kan. Tapi alhamdulillah ada juga yang tadi mendapatkan izin dan bahkan sampai mematikan HP gitu ya. Ada kemudian juga mungkin usul dari saya juga, kalau memungkinkan juga untuk kita silent juga supaya tidak ada suara terdengar, itu juga barangkali sebagai satu solusi sehingga ketika nanti ada telepon kita juga tahu gitu kan, oh ternyata ada telepon, mungkin setelah selesai sholatnya tentunya gitu. Ya, kemudian tentang masalah agar kita terhindar dari iri hati, masalahnya masalah iri hati itu biasanya hubungannya dengan sifat-sifat yang bersifat duniawi. Sering orang itu kalau, maka penting di sini untuk kita lebih menguatkan keimanan kita kepada Allah dan hari akhir, dan upaya kita untuk mendapatkan akhirat, karena akhirat itu lebih baik daripada dunia, sehingga nggak ada lagi yang perlu kita irikan dari orang gitu kan, gitu. Dan tentu membersihkan hati tadi, kita juga beriman kepada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Iman pada takdir Allah, hati kita harus bersih ini, sehingga ketika orang lain mendapatkan kesenangan kita ikut senang, dan ketika orang mendapatkan kesusahan kita ikut susah. Ini perlu terus dilatih dengan tadi keimanan kepada takdir yang kuat, kemudian juga kecintaan pada akhiratnya ditingkatkan, sehingga tidak ada lagi iri hati gitu, tidak ada. Pada siapapun dia senang gitu. Dan nanti insya Allah juga pada saat pembahasan tentang kisah Ali Zainal Abidin, insya Allah nanti malam akan dibahas juga masalah hasad, faktor-faktornya dan upaya solusinya juga akan disampaikan insya Allah. Baik sahabat Hang, kami akan bacakan satu pertanyaan via SMS ini sebelum nanti ke telepon. Cukup menarik ini Ustaz pertanyaannya. Dari Umu Ahmad di Batam Center Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ana waktu kerja di PT, terutama masuk malam, sering tidur pada jam kerja. Tapi kawan dan atasan juga begitu Ustaz. Apa gaji yang diterima halal Ustaz? Syukran. Ya. Ya. Tentang masalah tidur di waktu bekerja, di sini melalaikan pekerjaan atau tidak. Kalau memang pekerjaannya, artinya tentu di sini kalau sebagai apa tidak dijelaskan ya artinya. Tetapi pada dasarnya bahwasanya hal itu termasuk kita katakan berarti artinya ada satu bentuk ketidakdisiplinan, artinya ketika harusnya bekerja malah tidur gitu kan, satu sisi. Jadi upayakan supaya tidak melakukan pelanggaran tadi, di waktu siangnya kita istirahat yang cukup sehingga malamnya tidak sehingga kita bisa melaksanakan tugas dengan sebaiknya. Kalau memang harus pekerjaan itu di waktu malam hari gitu kan. Tapi selama pekerjaan yang kita lakukan sebenarnya bisa dilakukan di siang hari, maka tentu sebaiknya kita itu bekerja di siang hari. Siang hari sebagai tempat kita untuk bekerja dan malam hari tempatnya untuk istirahat gitu kan, idealnya seperti itu. Tapi dalam keadaan kondisi tertentu tidak memungkinkan, misalnya harus shift malam dan lain sebagainya, maka bukan berarti itu tidak boleh, tapi perlu dipertimbangkan karena barangkali juga bisa mengganggu nanti kesehatan, siklus perbedaan waktu tidur mungkin ya. Kalau ada kesempatan untuk bisa bekerja yang di siang hari, tentu itu yang lebih baik gitu kan. Tapi kalau memang pekerjaannya itu sendiri sebenarnya bisa selesai dilakukan hanya 2 jam dan sudah selesai, tidak ada lagi tugas yang lain, tidak mengganggu, tidak itu, dan tentu pemajikan ataupun atasan juga tidak berkeberatan kemudian misalnya istirahat, ya artinya hal itu tentu tidak mengapa, sepengetahuan dari atasan, sepengetahuan dari majikan dan juga, tapi kalau sampai merugikan maka itu tidak diperbolehkan. Maka tadi solusinya artinya siang harinya cukup bekerja dengan baik. Ada sedikit cerita lucu sedikit gitu ya. Seorang satpam yang bekerja untuk menjaga di malam hari, ketika pagi hari berjumpa dengan majikan ya, dia bilang, "Wah, Tuan," katanya, "saya tadi malam mimpi," katanya, "bahwa Tuan itu usahanya jadi tambah sukses," katanya, "jadi orang kaya dan lain sebagainya, lebih daripada yang sekarang." Maksudnya dia ingin supaya majikannya jadi senang gitu kan, dapat berita gembira. Malah dia langsung dipecat. Karena tidur. Karena harusnya dia jaga malam, dia tidur. Mimpi sih dia katakan mimpi gitu kan. Itu sekedar cerita lucu. Kemudian sebagai terakhir barangkali Ustaz ya. Iya Ustaz. Atau mungkin ada yang disampaikan lagi. Nanti ada satu pertanyaan. Oh iya, iya, silakan. Saya terima ya, ya sebagai pertanyaan terakhir. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, dengan siapa, di mana ini? Tadi dengan Pak Eko, saya mau lanjut sedikit. Pak. Oh iya, silakan Pak Eko. Silakan Pak Eko. Yang Bapak bilang saya minta izin itu udah semua tuh Pak. Sudah dipakai semua ya. Saya minta waktu dikasih sama atasan paling tinggi juga. Yeah. Saya bilang ya nggak apa-apa. Dan itu jam-jam waktu ini aja Pak, juhur sama asar. Iya, ya, waktu kerjaan. Iya, iya. Jadi apa yang normatif udah saya lakukan semua. Betul, betul. Ya. Jadi gini, saya katakan maaf ya, bahwa tiap orang berbeda di sini kan. Artinya tidak mesti apa yang dilakukan oleh seseorang diterapkan berhasil di tempat lain, di orang lain berhasil gitu. Itu ada perbedaan. Terus pertanyaannya bagaimana Pak? Jadi saya menjelaskan yang tadi aja Pak. Oh iya, oh, ya. Terima kasih Pak Eko. Cuman saya bilang ya alhamdulillah juga saya tidak kerja di sini lagi. Mungkin itu jalannya Allah. Jadi itu aja Pak. Makasih. Sekarang udah bekerja belum Pak Eko di tempat lain? Apa namanya, belum Pak. Cuman saya lagi cari panggilan, saya tunggu juga. Ya ya. Barangkali juga di antara pendengar Radio Hang juga ada yang membutuhkan ya pekerja, dan mungkin juga bisa menghubungi pihak radio, barangkali menjadi penghubung dengan Pak Eko nanti mudah-mudahan. Insyaallah. Assalamualaikum. Sedikit masukan juga artinya untuk kita. Terkadang ada sesuatu hal antara karyawan dengan atasan atau dengan majikan yang tidak cocok sebenarnya. Sudah ada masalah-masalah lainnya. Jadi ketika ada masalah seperti tadi sholat itu bukan inti dari permasalahan. Misalkan bisa jadi ya, artinya saya tidak mengatakan, tapi saya menganalisa ada kemungkinan ada hal-hal yang lain ketidakcocokan, tapi itu jadi pemicu saja. Itu mungkin. Jadi maka kita juga perlu mengevaluasi kira-kira artinya apakah ada hal-hal yang keliru dari kita atau tidak. Mungkin dalam muamalah-muamalah kita, dalam cara berbicara kita dan lain sebagainya, kalau memang ada hal-hal yang memang perlu kita perbaiki, kita perbaiki. Tapi kalau memang sudah kita merasa bahwasanya kita tidak melakukan suatu kesalahan, tapi itu yang dilakukan oleh atasan kita, ya kita tidak bisa berbuat apa-apa, itu sudah. Ya, tapi untuk kedepannya, barangkali suatu saat bekerja di tempat lain dan lain sebagainya, kita juga untuk selalu memperbaiki, mengevaluasi dari kebiasaan-kebiasaan kita sebelumnya dalam hal berbicara, dalam hal bekerja dan lain sebagainya. Apa yang membuat orang lain tidak suka dan apa yang membuat orang lain suka, kita harus pelajari. Kita cukupkan Ustaz. Ya. Ya. Sahabat Hang yang dirahmati Allah, dimanapun Anda berada, dengan berakhirnya jawaban Ustaz tadi, maka program Muslim Plus Channel kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Dan sekali lagi jazakumullah khairan pada antum semua yang telah berinteraktif dengan kami, baik pertanyaan melalui SMS, telepon ataupun WhatsApp. Tentunya keterbatasan waktu kita untuk program selanjutnya kita cukupkan, dan kami mohon maaf bila ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan. Oh iya, ternyata Ustaz ingin menyampaikan sesuatu pesan kepada Ustaz. Tafadhal Ustaz. Ya. Sebagai penutup, ada suatu pesan-pesan yang saya dapatkan dari adik. Beliau juga dapatkan dari temannya dari Mesir. Saya langsung terjemahkannya saja ya, asalnya bahasa Arab. Hidup bersama Allah, tidak takut kepada manusia, tidak gentar terhadap makar, tidak stres terhadap pengkhianatan. Allah yang menolongku. Hidup bersama Allah, tidak mengeluh ketika sakit, tidak khawatir menghadapi masa tua, tidak takut menghadapi kematian. Allah yang melindungiku. Hidup bersama Allah, tidak takut miskin, tidak menghinakan diri di hadapan manusia, tidak takut bahaya. Allah yang memelihara dan memberiku rizki. hidup bersama Allah, tidak merasa sempit dan galau, tidak kesal, tidak sedih dan tidak sakit hati. Allah yang menghibur dan membahagiakanku. Hidup bersama Allah, optimisme selalu menyelimutiku, rasa aman menyertaiku, penjagaannya mengitariku dan pertolongannya selalu datang kepadaku. Allah penolongku, pelindungku, pemeliharaku, penyelamatku. Allah selalu dalam persangkaan hamba kepadanya. Tuanku, penciptaku, penolongku, pelindungku, kami selalu bersangka baik kepadamu. Wahai Allah pemilik kebaikan, jadikanlah kami dan orang-orang yang kami cintai dalam kebaikan selalu sampai kami jadikanlah kami dan orang-orang yang kami cintai dalam kebaikan selalu sampai kami berjumpa denganmu di atas kebaikan selalu. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.